Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala su'ila rahimahullah, ma hukmu i'lam ismil mayyit dzakaran aw untha inda sholati alaihi idza kana al-jam'u kabiran? Beliau pernah ditanya, apa hukum memberitahukan nama jenazah? Apa hukum memberitahukan nama jenazah laki-laki atau perempuan ketika akan mensalatkan, jika yang mensalatkan jumlahnya banyak? Apakah boleh disampaikan nama yang meninggal ini adalah Mbak Sutini namanya, atau Mas Suprapto? Apakah perlu disampaikan seperti ini? Boleh apa tidak? Suprapto. Al-jawab, beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Min ajri an yad'u an-nasu lahu du'a at-tadzkir in kana dzakaran wa du'a at-ta'nits in kana untha. Tidak mengapa seperti ini dilakukan dengan tujuan agar kaum muslimin mendoakannya dengan doa menggunakan dhamir mudzakkar jika yang meninggal adalah laki-laki, dan doa dalam bentuk mu'annas jika yang meninggal adalah wanita. Allahumma ighfir lahu, berarti untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Tetapi yang seperti ini, barakallahu fikum, bukan menjadi soal apakah kita membaca Allahumma ighfir lahu untuk laki-laki dan perempuan, atau dibedakan. Ini bukan barakallahu fikum, bukan kata yang mutlak. Fihi amrun wasi', perkaranya sangat luas sekali. Memang ada perbedaan pendapat bahwasanya doa ketika sholat jenazah harus disesuaikan dhamirnya. Kalau yang meninggal laki-laki, ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau yang meninggal perempuan, berarti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang lain berpendapat laki-laki perempuan tetap kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Begitu. Ini juga tidak masalah, barakallahu fikum. Tidak masalah, tidak harus saklek itu tidak. Nah, kenapa? Karena yang berpendapat membedakan dhamir, membedakan dhamir sesuai dengan keadaan. Memang laki-laki menggunakan dhamir laki-laki, memang menggunakan dhamir perempuan karena yang meninggal perempuan. Tapi yang berpandangan dhamirnya tetap, kata gantinya tetap Allahumma ighfir lahu, maka dhamir hu itu kembali kepada lafaz mayyit. Kembalinya bukan ke orangnya, tetapi ke lafaz mayyit. Nah, dalam bahasa Arab, lafaz mayyit itu digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Mafhum insyaallah. Jadi kalau pendapat pertama melihat orangnya, kan gitu. Melihat yang meninggalnya perempuan, ya perempuan. Laki-laki, bobernya laki-laki. Pendapat kedua tadi enggak. Mau laki-laki yang mau laki-laki perempuan, dalam bahasa Arab dinamakan mayit. Perempuan dinamakan mayit, laki-laki dinamakan mayit. Jadi doanya tetap kembali ke mayit. Dan mayit nanti terbagi dua, laki-laki dan perempuan. Sementara mayit dalam bahasa Arab itu mudzakkar. Jadi Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah si mayit ini. Walaupun dia perempuan, tetap Allahumma, ya Allah, berikan ampunan untuk si mayit ini. Mafhum insyaallah. Jadi tidak mengapa. Enggak harus tahu, saya meninggal bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ngapun dan takon-takon, tanya-tanya kenapa? Nanti salah doa gimana? Salah doa. Allahumma ighfir laha warhamha juga boleh jenazah. Yang meninggal laki-laki dinamakan jenazah, yang meninggal perempuan jenazah juga, enggak ada masalah. Mafhum insyaallah. Nah. Qala rahimahullah, wa illam yaf'al fala ba'sa aidan. Lihat apa kata beliau. Dan jika tidak dilakukan juga tidak mengapa. Artinya tidak memberitahukan yang meninggal ini perempuan, ya ibu-ibu ya. Tidak memberitahukan pun boleh, tidak mengapa. Wa yanwi alladziina laa ya'lamuuna as-salaata 'alal mayyit anil haadhiril ladzii baina aydihim wa tujzi'uhumus salaatu wallahu a'lam. Dan orang-orang yang tidak mengetahui cukup meniatkan salat untuk mayyit, alal mayyit, untuk yang meninggal, anil hadiri, diniatkan salat jenazahnya anil hadir, untuk jenazah yang hadir. alladzi baina aydihim, yang ada di hadapan mereka, wa tujzi'uhum shalah, dan salatnya telah sah, wallahu a'lamu bis-shawab. Mafhum insyaallah? Jadi enggak apa mau diumumkan ini yang meninggal adalah ibu dari siapa begitu. Atau yang meninggal adalah bapak fulan, abu siapa boleh. Tidak diumumkan juga boleh. Baik, wallahu a'lam bis-shawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.